بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فيا أيها المسلمون عباد الله kaum muslimin hamba-hamba Allah yang saya muliakan, masih kita dalam pembahasan bab as-sabr, bab tentang kesabaran. Pada malam hari ini kita memasuki hari hadis ke-38 dari kitab Riyadhus Shalihin, di mana pada kajian yang lalu, pada pekan yang lalu, kita telah menyelesaikan hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Hadis yang akan kita baca pada malam hari ini juga masih terkait dengan hadis yang sebelumnya, yaitu bahwa seorang yang ditimpa musibah, penyakit ataupun yang semakna dengan ini akan menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa dia. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Ibnu Mas'ud namanya Abdullah. Abdullah Ibnu Mas'ud yang Allah telah meridainya berkata, dakhaltu 'ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku faqultu ya rasulullah innaka tu'aku wa'kan shadida. Aku suatu hari datang kepada Rasul, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada saat itu beliau sedang ditimpa oleh panas badan yang sangat tinggi. Badannya memanas dengan derajat yang cukup tinggi. Fakultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasul, sesungguhnya engkau telah ditimpa penyakit ini, yaitu panas tubuh yang sangat tinggi. Wa'kan syadidan, dinyatakan di sini wa'kan syadidan, yakni panas yang sangat. Qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Benar, sungguh aku telah dikena atau ditimpa suhu tubuh yang sangat panas ini sebagaimana ukurannya itu dua orang di antara kalian. Panas yang dirasa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam derajatnya itu adalah derajat panas yang ditimpakan kepada dua orang, dikumpulkan jadi satu, itu yang menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang saja derajatnya sampai 38 derajat, untuk orang dewasa sudah lumayan tinggi. Kedua kali lipatnya berarti sangat cukup tinggi, luar biasa. Ini menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qultu dzalika anna laka ajrain. Aku berkata kepada Rasul, yang demikian dikarenakan engkau akan menerima dua ajr. Nah, karena engkau merasakan pedihnya panas tubuh yang sangat tinggi dengan ukuran panas dua orang dijadikan satu. Maka atas dasar itu engkau akan menerima dua pahala wahai Rasul. Abdullah bin Mas'ud beristinbat tetapi menanyakan kebenaran istinbatnya itu. Qala ajal dzalika kadzalik. Benar apa yang kamu ucapkan itu. Demikianlah aku akan menerima dua pahala di balik kesabaranku terhadap penyakit yang sangat berat ini tadi. Seorang kalau ditimpa penyakit panas dengan derajat 40, bisa menggigau dia, berbicara tanpa dia rasa. Terkhusus, orang-orang yang dewasa cenderung lebih tidak tahan dibandingkan anak-anak kecil atau bayi. Dia akan tersiksa dengan panas tubuh yang sangat tinggi. Tidak bisa makan dengan enak. Mungkin bahkan tidak bisa tidur dengan enak. Ma min muslimin yusibuhu adha syaukatun fama fauqaha illa kaffarallahu biha sayyiatihi wa huttat anhu dhunubuh kama tahuttu syajaratu waraqaha. Muttafaqun alaih. Tidaklah seorang muslim ditimpa oleh sebuah gangguan sampai duri yang menusuknya atau gangguan yang lebih besar tingkatannya dari sekedar duri, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan kejelekan-kejelekannya atau akan menghapuskan dosa-dosanya bagaikan sebuah pohon yang menjatuhkan daun-daunnya, berguguran daun-daun dari pohon tersebut. Ini permisalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah bahwa Rasulullah itu bagaikan atau layaknya manusia biasa. Menimpa kepada beliau apa-apa yang menimpa kepada manusia lainnya. Beliau bisa sakit. Beliau bisa sakit. Bahkan dalam beberapa bentuk sakit yang diderita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, berlipat kali derita sakit yang dirasakan oleh manusia lainnya. Nah, di sini tentunya ada bantahan kepada pihak-pihak yang mengklaim bahwa dirinya tidak pernah ditimpa oleh sakit, atau mengklaim bahwa orang-orang tertentu dari umat ini yang sampai pada derajat ketakwaan, menurut mereka derajat ketakwaan tertentu, derajat keimanan tertentu, tidak pernah selama hidupnya ditimpa oleh penyakit sebagai bentuk karamah dari karamat-karamat dia. Tentunya hal ini sulit dibenarkan, bahkan tidak bisa dibenarkan. Kita melihat Rasulullah manusia paling takwa, manusia paling tinggi keimanannya, paling tinggi tingkat keamalannya, amalan dalam Islam. Namun toh ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam ditimpa oleh penyakit, ditimpa oleh musibah, anaknya meninggal, anaknya sakit, kemudian barakallahu fikum jasadnya juga ditimpa oleh berbagai macam gangguan sebagaimana sering kita sebutkan dalam kajian ini. Ini yang pertama, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang kedua, bahwa kadar pahala atau ajr dan kadar penghapusan dosa yang akan didapatkan oleh seseorang di balik musibah yang dia alami adalah sesuai dengan tingkat musibah atau derita yang dia alami. Semakin tinggi derita yang dia alami, semakin besar musibah yang menimpanya, maka sebesar itu pula Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan darinya dosa-dosa yang dia lakukan. Maka dari itu, kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, ketika ditimpa oleh musibah, hendaknya kita mengingat ternyata di balik musibah itu ada hikmah yang sangat besar. Ketika kita ditimpa oleh sakit, langsung kita mengingat, insya Allah Allah akan menghapuskan dosa ana di balik penyakit ini. Ketika dia ditimpa oleh musibah pada dirinya atau keluarganya atau hartanya, langsung dia ingat dan sekaligus mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa di balik musibah ini Allah akan hapuskan dosanya. Ini yang harus kita munculkan pada kalbu kita di saat kita ditimpa oleh penyakit. Sebelum kita memikirkan yang lainnya, sebelum kita memikirkan bagaimana penyembuhannya, sebelum kita memikirkan bagaimana jalan keluar dari musibah itu, sebelum itu semua, kita langsung ingat kepada Allah dan mengharap ajr atau pahala darinya. Mengharap ajr atau pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memikirkan untuk kita berangkat ke dokter atau bertanya kepada orang jalan keluarnya, langsung kita ingat bahwa insya Allah di balik musibah ini Allah akan menghapuskan dosa saya. Sehingga dengan itu akan meringankan bebannya. Akan meringankan derita yang dia alami. Bahkan jika seorang di saat ditimpa musibah, segera dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera dia mengingat ajr atau penghapusan dosa yang akan dia dapatkan, peringanan beban atas dirinya di yaumil qiyamah, akan mendatangkan ketenangan jiwa. Di saat jiwa itu tenang, maka kesembuhan itu lebih cepat datangnya. Berbeda ketika seorang yang sakit dalam keadaan jiwanya tidak tenang, maka fisik dia akan semakin lemah. Fisik dia akan semakin lemah. Di saat fisik semakin lemah, maka penyakit itu akan semakin dirasakan deritanya. Ini hikmah di balik musibah atau derita yang kita alami. Namun dibatasi hal ini dengan beberapa hadis yang lainnya, bahwa setiap derita yang menimpa kita, yang mengenai kita, kita harus pertama bersabar, ridha terhadap takdir Allah, tidak banyak mengeluh, tidak banyak memprotes terhadap takdir Allah. Kenapa saya yang dipilih untuk ditimpa musibah ini? Kenapa keluarga saya? Kenapa anak saya? Dan seterusnya. Ini semua wajib dihindarkan agar kita mendapatkan hikmah besar di balik musibah tersebut. Kemudian kita mengharapkan ajar. Mengharapkan ajar, pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari hadis ini pula diambil faedah bahwa para nabi ujiannya itu lebih berat dibandingkan yang lainnya. Terbukti hadis ini menjelaskan bahwa derita panas tubuh yang tinggi ini, yang dua kali lipat keumuman manusia, dialami oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesuai dengan hadis yang juga sering kita sebutkan, yubtalar rajul bihasabi dini, bahwa seorang itu diberi musibah, diberi ibtila dan ujian sesuai dengan tingkat atau kadar keimanannya. Wa in kana fi dinihi salaba ishtadda bala'uh, jika didapati pada orang tersebut keagamaan dan keimanannya, ketakwaannya tinggi dan kokoh, maka akan semakin berat ujian yang akan diterimanya. Maka juga ada semacam pemikiran atau keyakinan yang salah kaprah di masyarakat. Kalau seorang itu semakin tinggi imannya, akan dijauhkan dari ujian. Kalau orang itu semakin semangat ibadahnya, akan dijauhkan dari musibah. Belum tentu. Karena musibah atau ibtila dan derita itu datang kadang-kadang sebagai bentuk untuk mengangkat derajat seseorang atau menghapuskan dosanya dan meringankan bebannya di yaumil qiyamah. Sehingga jangan sampai kemudian putus asa. Ana sudah sering ke masjid, ana sudah sering baca Quran, setiap ada perintah dari Rasul saya amalkan, setiap ada yang haram saya tinggalkan, ternyata saya masih kena musibah, masih saya sakit, masih keluarga saya menderita, masih. Kemudian dia putus asa, dia mengira bahwa dengan semakin bertambahnya iman dan takwa akan semakin berkurang musibah. Ternyata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi musibahnya besar, ujiannya sangat berat. Dan dengan tegas Rasulullah menyatakan dalam hadis yang tadi kita dengarkan bersama, yubtalar rajul bihasabi dinih, seseorang itu akan diberi ibtila, musibah dan ujian sesuai dengan tingkat atau kadar keagamaannya atau keimanannya. Ini suatu hal yang penting untuk kita ingat agar kita tidak putus asa. Di saat iman kita bertambah, ibadah kita bertambah, ternyata masih menimpa kepada kita musibah. Atau jangan sebaliknya, kita mengukur orang lain, orang yang penuh dengan takwa, orang yang penuh dengan semangat ibadah, ya, pada dirinya ternyata ditimpa musibah, kemudian kita menuduh, ah mungkin ibadahnya gak ikhlas, oh mungkin dia gak benar, oh mungkin dia gak jujur. Belum tentu, kita gak tahu perkara yang gaib. Maka dari itu, hal ini sangat penting untuk menafikan keyakinan yang sangat bertolak belakang dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian hadis berikutnya masih terkait dengan yang sebelumnya. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, rawahu al-Bukhari, wa dhabbatu yusib bi fathhi as-sad wa kasriha. Rasulullah berkata, barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepadanya musibah. Coba kita perhatikan hadis ini. Ya. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, maka Allah akan timpakan kepadanya musibah. Dalam hadis ini dengan tegas bahwa salah satu bentuk dan jenis musibah itu justru dalam rangka kebaikan seorang hamba. Karena memang Allah menghendaki untuknya kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Sehingga sekali lagi hadis ini berfungsi sebagai penegasan bahwa tidak semua orang yang terkenai musibah berarti dikarenakan dosanya. Tidak semua orang yang ditimpa oleh musibah berarti karena kejelekannya. Bahkan bisa saja musibah itu menimpa seseorang karena ketakwaannya. Bisa saja musibah itu sengaja Allah timpakan kepada suatu kaum, kepada pribadi, ke sebuah negeri karena Allah menginginkan kebaikan untuk negeri tersebut, untuk pribadi tersebut, untuk kaum tersebut. Mungkin saja seorang pribadi atau suatu kaum atau sebuah penduduk dari sebuah negeri banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan pelanggaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah timpakan kepadanya musibah agar mereka mau bertobat, agar mereka mau sadar, agar mereka mau kembali. Sehingga musibah itu ada manfaatnya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau mengintrospeksi diri. Bagi orang yang mau ngoreksi. Jangan-jangan musibah ini karena dosa saya. Jangan-jangan musibah ini karena saya pernah melanggar Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan musibah ini datang karena saya tidak peduli lagi terhadap syariat Allah. Mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan. Sehingga Allah timpakan. Musibah yang seperti ini, yang menimpa kepada orang yang jenisnya seperti ini, bermanfaat. Sebagai pertanda atau indikasi bahwa Allah mencintainya. Bahwa Allah menghendaki untuknya kebaikan. Ya. Jangan kemudian kita selalu berhusnudzan tanpa ada upaya introspeksi diri. Tanpa ada upaya koreksi diri. Ketika ditimpa musibah pada jasadnya atau badannya atau pada hartanya atau pada keluarganya, dia menyatakan, ah ini berarti Allah suka kepada saya. Oh ini berarti Allah menghendaki kebaikan kepada saya. Tanpa dia mau mengoreksi amalan dia, ibadah dia, kegiatan dia setiap hari, sikap dia terhadap Islam, sikap dia terhadap Al-Quran, sikap dia terhadap Rasul. Coba dikoreksi. Kalau ternyata masih dalam kehidupannya banyak perintah-perintah Allah yang dia abaikan, banyak masih sunnah-sunnah Rasul yang tidak dia lakukan, dia mendengar Rasulullah memerintahkan sesuatu, tetapi tidak dia amalkan. Ini menunjukkan bahwa musibah ini dikarenakan dosanya. Kalau dia mau mengoreksi sebagai indikasi bahwa Allah menghendaki kebaikan. Nah, tetapi kalau dia tidak mau mengoreksi, terus berlanjut di atas pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan, dia tidak mau merubah jalur hidupnya, dia tidak mau membenahi keadaan hidupnya, ya, sebelum dan sesudah musibah sama. Musibah hanya sebagai bahan cerita. Musibah hanya sebagai bahan untuk saling memberikan kisah. Wah, dulu waktu musibah ini terjadi, begini, begitu, begini, begitu. Keadaan dia 8 tahun yang lalu dengan keadaan dia sekarang sama. Tetap dalam pelanggaran dan pelanggaran. Umur dia bertambah, musibah telah menimpa, tapi tidak ada perubahan. Ini sebagai indikasi bahwa musibah yang menimpa dia itu bukan sebagai bentuk kebaikan untuknya, dalam pengertian bukan Allah menghendaki untuknya kebaikan. Jika seseorang tidak mau mempelajari dan mengkaji sebab-sebabnya. Hadis Abi Hurairah dalam kitab ini adalah hadis ke-39. Juga hadis ini menegaskan bahwa seorang mukmin itu tidak harus 100% lepas dari gangguan. Seorang mukmin dan seorang yang bertakwa itu bukan berarti dia akan lepas 100% dari penyakit, dari musibah. Ini juga sebagai penegas terhadap hadis yang sebelumnya. Sebelum kita membaca hadis yang akan datang, karena topiknya agak sedikit berbeda, mungkin kita beri kesempatan sekarang untuk tanya jawab. Nah, jika ada yang perlu ditanyakan, saya persilakan terkait dengan dua hadis yang sudah kita baca. Jika tidak ada, kita lanjutkan pada hadis ketiga atau tepatnya hadis ke-40. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas bin Malik yang Allah telah meridainya, berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut lidhurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه. Rasulullah mengatakan, janganlah sekali-kali kalian atau salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian disebabkan sebuah musibah yang menimpanya. Di sini ada larangan berharap kematian. Nah, baik berharapnya itu diungkapkan dengan lisan, misalnya mengatakan, ya Allah matikan saya sudah enggak tahan dengan penyakit ini, ya Allah matikan saya, ya Allah. Atau ketika musibah melanda keluarganya, ya Allah sudahlah matikan saya saja, ya Allah. Atau kata-kata yang semakna dengan ini. Ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan larangan ini juga mencakup sesuatu yang ada di kalbu yang belum terucap. Enggak terucap pada lisannya. Terkesan dia diam, nampak secara zahir dia sabar, tetapi ternyata dalam kalbunya dia selalu mengharap kematian disebabkan musibah atau gangguan yang menimpanya. Ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan larangan ini dengan tegas, la pertama, yatamannayanna disertai dengan nun taukid, nun yang fungsinya sebagai penegas. La yatamannayanna ahadukum al-maut. Jangan kata Rasulullah, sekali-kali kalian mengharapkan kematian disebabkan sebuah musibah yang menimpanya. Jangan sekali-kali. ini adalah sebuah petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dilarang? Karena sikap seperti ini menunjukkan keputusasaan. Ini yang pertama. Sikap seperti ini menunjukkan keputusasaan disebabkan musibah yang menimpanya. Kedua, sikap ini menunjukkan tidak adanya as-sabr, sikap sabar yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Sikap sabar terhadap musibah hukumnya adalah wajib. Sementara seseorang ketika dia mengharap kematian di balik musibah yang menimpanya, menafikan sifat kesabaran yang diwajibkan oleh Allah. Atas dasar itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi jalan keluar, terkhusus jika ada seseorang yang khawatir terhadap keimanannya di masa yang penuh dengan fitnah dan ujian. Fitnah demi fitnah berdatangan dalam perkara agama ini. Syubhat demi syubhat, kerancuan demi kerancuan terus ditebarkan melalui berbagai media. Media pendidikan, mimbar-mimbar, media cetak, majalah-majalah, buletin-buletin, koran-koran, media elektronik, televisi, radio, internet, dan yang lainnya. Terus berbagai syubhat, kerancuan pemahaman agama ini ditebarkan. Mengelilingi kita, di rumah kita masuk, di sekolah-sekolah putra-putri kita juga seperti itu, di tetangga kita, di masjid-masjid, melalui mimbar-mimbar. Terus syubhat itu menyerang. Seorang takut terhadap dirinya. Jangan-jangan anak kemudian menjadi orang yang tidak beriman. Jangan-jangan saya nanti tersesat dari bimbingan Allah dan Rasulnya dan para sahabatnya. Takut terhadap imannya. Juga berbagai fitnah syahwat. Terkait dengan harta, terkait dengan berbagai macam kenikmatan duniawi yang hina ini tadi. Takut dia. Jangan-jangan saya menjadi penentang Allah dan Rasulnya gara-gara dunia. Jangan-jangan saya menjadi orang yang enggan terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul gara-gara dunia. Saya khawatir terhadap diri saya. Kalau seperti ini kondisinya, Rasulullah memberi jalan keluar. Rasulullah memberi jalan keluar. Kata Rasulullah, fa'inkana walabud, fa'inkana labudda fa'ilan falyakul. Jika memang terpaksa, maksudnya terpaksa apa? Dijelaskan oleh para ulama. Seperti ini, khawatir dirinya tertimpa oleh fitnah. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku, panjangkanlah umurku, jika ternyata hidup itu lebih baik bagiku. Jika ternyata hidup itu akan menambah iman, menambah takwa, menambah amalan bagiku, maka tambahlah umurku, pertahankan hidupku ini. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku jika ternyata kematian atau wafat itu lebih baik bagiku. Jadi diajarkan oleh Rasulullah kepada kita sebuah doa yang itu meminta kepada Allah. Allah yang memilih, bukan kita yang semaunya meminta kematian, tetapi Allah yang Maha Tahu, Al-Alim. Allah itu yang Maha Mengetahui, Alimul Ghaibi, yang Maha Mengetahui perkara yang gaib. Kita enggak tahu, mungkin setelah musibah yang menimpa kita ini, besok akan datang kebaikan bagi kita. Kita enggak tahu. Atau sebaliknya, semua hanya Allah yang mengetahuinya. Maka diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Alimul Ghaib, yang Maha Mengetahui perkara yang gaib. Biar Allah yang memilih untuk kita mana yang lebih baik. Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika ternyata kehidupan itu lebih baik bagiku. Jika ternyata panjangnya umur atau tambahnya umur itu lebih baik bagiku, hidupkan. Mungkin saja besok dia akan bertambah ketakwaan sehingga bertambah semangatnya untuk beramal. Sehingga bertambah semangatnya untuk meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahu dia semakin rajin membaca Al-Quran, semakin rajin mendengarkan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak tahu apa yang akan terjadi esok. Maka serahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkanlah aku jika ternyata wafat itu atau kematian itu lebih baik bagiku. Ini adab doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan terkait dengan hadis Anas bin Malik? Ya, silakan. Terakhir tadi disebutkan doa tentang seseorang yang apabila melihat keadaan sudah begitu parah, boleh mendoakan dirinya seperti yang kita katakan tadi. Tetapi bagaimana kalau ada sebuah keluarga, di antara keluarga itu menderita sakit yang sudah lama sekali dan kemungkinan disembuhkan tidak bisa dengan izin Allah, kemudian dari keluarga itu mungkin tidak punya kesabaran sehingga juga mendoakan agar orang ini diserahkan kepada Allah, apakah orang ini dipanjangkan umurnya atau dicabut nyawanya, apakah itu juga boleh doa seperti itu? Ya, juga boleh untuk orang lain, untuk ayah kita, ibu kita, saudara kita. Kalau seorang yang menderita penyakit parah sekali, tim medis sudah menyatakan angkat tangan, nggak mampu sudah. Sementara orang ini betul-betul tersiksa dengan penyakit itu, maka kita mendoakan seperti doa ini. Pertama kita doakan ya Allah sembuhkan orang ini, atau ya Allah jika ternyata kehidupan itu lebih baik baginya, ya maka panjangkan umur orang ini. Hidupkan dia dalam kebaikan. Jika ternyata sebaliknya kematian itu lebih baik untuknya, maka matikanlah orang. Maka serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh kita menyatakan ya Allah nampaknya sudah enggak tahan ini orang. Kita sudah juga enggak sabar ya Allah, cabut saja ya Allah. Ya, belum tentu. Ya. Barakallahu fikum. Jadi ada doa kepada orang tertentu, ya, tapi sebenarnya doa itu musibah. Nah, rupanya si anak menunggu waris dari ayahnya. Kemudian dia menyatakan, semoga ayah cepat masuk jannah lah. Nah, gimana bisa masuk jannah? Ya harus mati dulu kan. Nah, ini doa nampaknya baik tapi bahaya. Nah. Kalau semoga masuk jannah bagus, tapi semoga cepat masuk jannah, nah ini yang enggak baik. Nah, dalam pengertian enggak baik itu niatnya dia yang enggak baik. Wailah kita semua pingin cepat masuk jannah. Buat apa berlama-lama di dunia kalau seandainya Allah akan masukkan kita dengan kematian itu ke dalam al-jannah. Barakallahu fikum. Iya. Nah, tentunya tidak sama tergantung niat. Innamal a'mal bin niat. Innamal a'mal bin niat. Jadi tidak bisa disamakan secara mutlak dan tidak bisa dinyatakan tidak sama. Tergantung niatnya. Kalau memang dia menyiapkan kafan, ya dalam rangka memang sudah ingin mati, ya sama saja. Nah, nggak boleh juga. Kemudian menggali liang kubur duluan, nah, ini nggak ada sunnahnya. Ya, enggak ada sunnahnya. Ya, liang kuburnya digali, ya, kemudian untuk dilihat, dijenguk supaya ingat, ya, bahwa kematian itu dekat, bahwa dia akan kembali ke tanah. Ini enggak ada sunnahnya seperti ini. Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah adalah ziaratul kubur. Berziarah ke kubur. Ini sunnahnya. Yang fungsinya kata Rasulullah, "Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut au fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, kalau sekarang silahkan kalian berziarah kubur, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada kematian atau mengingatkan kalian kepada akhirat. Ini sunnah. Nah, sunnah yang perlu kita hidupkan. Tapi kalau sudah menggali liang kuburnya, nah ini bukan bagian daripada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya, silakan. Boleh. Boleh. Ya. Nah, ini juga sekaligus pertanyaan Pak Haryono mengingatkan sebuah masalah penting. Nah, yaitu pertanyaannya tadi adalah, bolehkah kita meminta kepada Allah, ya Allah, janganlah Engkau timpakan kepadaku musibah yang besar yang aku tidak mampu memikulnya. Iya. Ini boleh, bahkan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diajarkan Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ini doa memohon kepada Allah untuk tidak dibebankan kepada kita sebuah beban la taqata lana bih, yang kita tidak punya taqah, tidak punya kemampuan, tidak punya kuat untuk menghadapinya atau memikulnya. Disunahkan. Ya, kita minta al-afiyah. Al-afiyah itu keselamatan, perlindungan dari Allah untuk dijauhkan dari berbagai perkara yang jelek, termasuk penyakit dan musibah. Jadi itu malah dianjurkan. Bukan berarti setelah tadi kita tahu bahwa ujian dan musibah yang akan ditimpa oleh seseorang itu sesuai dengan tingkat keimanan dan ketakwaan. Semakin tinggi tingkat keimanan dan ketakwaan, maka musibahnya mungkin akan semakin besar. Bukan kemudian, ya Allah, berikan musibah kepadaku yang besar. Nah, ya. Enggak. Nah, bukan berarti seperti itu. Nah. Ini ada sebuah hadis lainnya yang terkait dengan hadis Anas bin Malik ini, yang juga menegaskan tentang tidak bolehnya seseorang mengharap al-maut. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dan dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, bahwasanya Rasulullah menyatakan la yatamanna ahadukum al-mauta wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu innahu idza mata ahadukum inqata'a 'amaluhu wa innahu la yazidul mu'min 'umrahu illa khaira. Ini penting. Hadis yang kedua ini, hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, menjelaskan beberapa hikmah kenapa dilarang seorang memohon kematian atau mengharap kematian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian atau salah seorang di antara kalian mengharapkan al-maut, dan jangan pula berdoa kepada Allah sebelum datangnya al-maut itu. Jangan meminta untuk dipercepat. Kenapa? Innahu idza mata ahadukum inqata'a 'amaluhu. Karena sesungguhnya jika telah meninggal, telah wafat salah seorang di antara kalian, terputus amalannya. Ya. Jadi kesempatan beramalnya pun terputus. Wa innahu la yazidu al-mu'min 'umrahu illa khair. Dan sesungguhnya tidaklah umur seorang mukmin itu bertambah kecuali bertambah kebaikan untuknya. Masa iya, Ustaz? Iya. Karena dia mukmin. Kalau seorang mukmin yang beriman kepada Allah, yakin terhadap akhirat, takut terhadap azab Allah, beriman kepada Rasul, yakin bahwa Rasulullah diutus untuk ditaati, ini mukmin. Maka bertambahnya umur untuk seorang yang seperti ini tidaklah menambah untuknya kecuali kebaikan. Ya. Berbeda dengan orang yang kafir, tidaklah menambah umurnya kecuali kejelekan. Atau seorang yang ahli maksiat, enggan untuk beramal dengan bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menambah umurnya, tidaklah bertambah sehari dari umur dia kecuali menambah kejelekan. Maka dari itu, seorang mukmin tidaklah datang hari kecuali bertambah kebaikannya. Atas dasar itu, kata Rasulullah, jangan kalian mengharap kematian dan jangan kalian berdoa atau meminta kepada Allah untuk dipercepat kematian tersebut. Ini hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Ada mungkin sebuah pertanyaan yang akan disampaikan. Loh, kalau kita ini enggak suka kepada kematian, takut kepada kematian, berarti kita enggak suka untuk bertemu Allah. Tidak suka untuk segera bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Aisyah radhiyallahu anha, juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Rasulullah menyatakan, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Barang siapa yang suka dan berharap untuk bertemu Allah, maka Allah suka dan sangat berharap untuk segera bertemu dengan dia. Dan barang siapa yang keberatan, enggan untuk bertemu Allah, untuk segera bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun enggan dan tidak suka untuk bertemu dengan orang tersebut. Berarti kalau gitu kita sebaiknya mengharap kematian agar cepat bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang berharap untuk segera bertemu Allah, balasannya bahwa Allah ingin segera bertemu dia. Nah, tentunya tidaklah Allah suka dan ingin segera bertemu dengan seorang hambanya kecuali karena Allah mencintainya, karena Allah ridha kepadanya. Lalu bagaimana menggabungkan atau memadukan dua hadis ini? Jawabannya adalah, hadis ini pun juga ditanya oleh Aisyah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sangat penting untuk kita tahu hadis itu secara lengkap yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena terkadang akhir sebuah hadis menjelaskan perkataan awal dari hadis tersebut sebagai penjelas dan tafsir terhadap bagian awal dari sebuah hadis. Jadi sangat penting untuk dibaca secara menyeluruh. Di saat Aisyah, sahabat dan sekaligus istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengar sabda beliau yang tadi kita dengarkan bersama, beliau bertanya kepada Rasul, ya Nabi Allah, akrahiyatul maut fakulluna nakrahu al maut. Apakah yang dimaksud oleh sabdamu yang tadi itu maknanya adalah sikap tidak suka atau benci terhadap kematian? Maka seluruh dari kita tidak suka kepada kematian. Tidak ada dari kita ini satupun yang suka kepada kematian. Apakah berarti kalau kita tidak suka kepada mati, kepada al-maut, maka dikatakan atau digolongkan kita orang yang tidak suka bertemu Allah? Aisyah bertanya kepada Rasul, tidak mau menafsirkan sendiri. Tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan bimbingan akidah yang benar. Jangan sampai akidahnya salah, keyakinannya salah. Aisyah bertanya kepada Rasul yang sekaligus suaminya, maka Rasulullah menjawab, "Laisa kadzalik." Tidak seperti yang kau sangka wahai Aisyah. Walakin al-mu'min idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa' Allah fa ahabba Allahu liqa'ah. Tetapi kata Rasulullah, seorang mukmin, seorang yang beriman, jika telah diberi kabar gembira, diberi kabar gembira oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang bahwa dia akan menerima rahmat dari Allah, bahwa dia akan mendapatkan keridhaan Allah, bahwa dia akan mendapatkan jannah Allah, maka di saat itu mukmin tersebut sangat berharap untuk segera bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan kejadian ini? Kapan kejadian kabar gembira ini? Kabar gembira ini disampaikan oleh Allah melalui para malaikatnya di saat mendekati al-maut, di saat ajal sudah mendekati. Sampai di kerongkongan. Di saat itu malaikat berbondong-bondong datang memberi kabar kepadanya. Dalilnya apa? Ayat Al-Qur'an, "Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ika Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Subhanallah. Dan orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang mengucapkan dan berkeyakinan, berakidah bahwa Rabbnya itu adalah Allah, sehingga dia hanya beribadah kepada Allah, tidak memohon kecuali kepada Allah, taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, kemudian istiqamah, terus sabar di atas syariat ini, dengan segala ujian dan konsekuensinya, terus dia bersabar, sampai datangnya al-maut, maka kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun berbondong-bondong para malaikat kepadanya. Kenapa? Untuk apa? Dalam rangka apa? Qala alla takhafu wa la tahzanu, agar kalian ini jangan takut, kata para malaikat. Jangan takut akan apa, atas apa yang akan kalian hadapi setelah ini. Jangan kalian takut bahwa Allah telah menyiapkan rahmat untuk kalian. Allah telah menyiapkan ampunan bagi kalian. Allah telah menyiapkan segala keridhaannya untuk kalian. Wa abshiru, dan bergembiralah kalian, kata para malaikat. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan istiqamah di atas imannya dan segala konsekuensinya. Bergembiralah kalian atas jannah yang telah Allah siapkan untuk kalian. Ini terjadi kapan? Di saat al-maut. Maka Rasulullah menjelaskan dan menjawab pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha, tidak seperti yang kau sangka wahai Aisyah, tetapi yang dimaksud dari perkataanku, man ahabba liqa'a Allah ahabballahu liqa'a, barang siapa yang cinta dan berharap untuk segera bertemu Allah, maka Allah juga pun suka dan berharap bertemu dia dengan segera. Dan barang siapa yang enggan atau benci atau tidak suka untuk bertemu Allah, maka Allah tidak suka juga untuk bertemu dengannya. Maksudnya adalah di saat al-maut, ya, datang para pembawa kabar gembira, memberi kabar gembira. Di saat itu, hamba tersebut yang sudah sakaratul maut, segera berharap, ya Allah, cepat, cepat, ya Allah. Ingin segera mendapatkan rahmat, ingin segera mendapatkan keridhaan Allah, ingin segera sampai ke jannah Allah subhanahu wa ta'ala, dan kenikmatan-kenikmatan yang akan dia alami di alam barzah sebelum dia sampai kepada alam akhirat nanti. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa innal kafira idza bushira bi adzabillahi wa sakhatihi kariha liqa' Allah wa kariha Allah liqa'. Sesungguhnya seorang kafir yang tidak beriman, seorang musyrik yang menyekutukan Allah di dalam ibadahnya, seorang musyrik yang beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada Allah di suatu waktu dan tetapi berdoa kepada selain Allah di waktu yang lainnya, seorang musyrik yang bertawakal kepada Allah tetapi juga dia bertawakal kepada selain Allah, seorang musyrik yang meminta rizki kepada selain Allah, dan seterusnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat al-maut itu diberi kabar gembira yang sebenarnya itu menyedihkan dia. Di sini disebutkan busyir, ya, untuk semakin membuat takutnya dia. Diberi kabar gembira dengan azab. Selamat ya dengan azab yang akan Anda terima. Nah, selamat dengan kemarahan Allah yang akan Anda dapati. Nah, di saat seperti ini, seorang kafir yang tidak beriman atau seorang musyrik yang menyekutukan Allah, di saat sakaratul maut dia mengharap, ya Allah, jangan, aku sudah enggak siap ketemu dengan Allah. Takut dan takut. Maka Allah pun tidak suka untuk ketemu dengan hambanya yang seperti ini. Ini maksudnya. Jadi bukan berarti kalau seorang itu tidak meminta al-maut, tidak untuk dipercepat kematiannya, dan tidak suka untuk datang kematian kepadanya, menunjukkan bahwa dia tidak suka bertemu dengan Allah. Tidak seperti itu. Hal seperti ini yang saya sampaikan ditafsirkan sendiri oleh Sayyidah Aisyah, bahwa kejadian ini, kabar gembira dan kabar yang menyedihkan ini terjadi di saat apa? Sakaratul maut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhal. Sebenarnya enggak ada pertentangan antara dua hadis tersebut. Hadis man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan baginya, Allah faqihkan dia. Allah fahamkan dia dalam urusan agamanya sehingga tahu halal dan haram. Kemudian hadis yang kita baca pada malam hari ini, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan timpakan kepadanya musibah. Enggak ada pertentangan. Kenapa? Karena bisa terjadi dua-duanya. Allah faqihkan seseorang dalam perkara agamanya, Allah jadikan dia pandai mengerti al-haq dan mengerti mana yang batil untuk kemudian dia tinggalkan. Di waktu yang sama, Allah timpakan kepadanya musibah terkait dengan badannya, jasadnya, keluarganya. Ya. Mungkin saja kedua-duanya terjadi dan pada kedua peristiwa itu Allah menghendaki kebaikan untuk orang tersebut. Sehingga tidak ada pertentangan antara keduanya. Lebih jelasnya saya katakan, Allah menghendaki untuk si fulan kebaikan dalam bentuk diberikannya ilmu agama kepadanya. Sehingga dia mengerti al-haq kemudian dijalani. Mengerti tauhid kemudian dia amalkan. Mengerti sunnah kemudian dia kerjakan. Dia tahu bahwa ini adalah batil. Bahwa ini adalah kesyirikan. Ini adalah kekufuran, dia tinggalkan. Bahwa ini amalan tidak sesuai dengan bimbingan Rasul, dia tinggalkan. Bahwa ini adalah diralang dan diharamkan oleh Allah, dia tinggalkan. Berarti Allah menghendaki kebaikan. Di saat seperti itu, di saat dia berilmu dan mengetahui al-haq dan mengetahui pula yang batil, Allah timpakan kepadanya penyakit. Misalnya. Ya? Allah timpakan kepadanya penyakit. Dalam rangka untuk Allah semakin mengangkat derajat orang itu. Atau menghapuskan kekurangannya, dosanya. Jadi dua-duanya, di balik dua peristiwa itu Allah menghendaki untuk hamba tersebut al-khair, kebaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, fadal. Allahumma amitni ala al-islam, Allahumma amitni ala al-iman, wa la tumitni illa wa anta radin anni ya Rabb. Ini semua doa dibenarkan. Maknanya apa? Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan aku tetap berpegang di atas Islam. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan aku tetap beriman. Ya Allah, janganlah engkau matikan aku kecuali atau matikanlah aku di saat engkau ridha kepadaku. Yang diminta bukan kematiannya, tetapi yang diminta adalah istiqomahnya. Yang diminta dalam doanya itu adalah ridha Allah. Jangan sampai dia mati dalam keadaan Allah tidak ridha kepadanya. Jadi sangat berbeda antara meminta kematian dengan meminta istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya. Ana belum pernah tahu ada sebuah hadis sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau sebuah atsar dari Al-Khulafa Ar-Rashidun. Nah, bahwa ada seorang sakit dibacakan di sebelahnya Al-Quran. Ya. Ini saya belum pernah tahu ada sebuah hadis yang menunjukkan tentang bolehnya hal itu. Wallahu a'lam. Nah, ya. Cara mati seseorang karena amal perbuatannya. Misalkan orang yang di dunia makan riba, maka matinya seperti kepalanya seperti kepala babi misalkan. Ya. Enggak tentu. Ada orang yang di masa hidupnya makan riba ya. Manajer bank misalkan ya. Tapi hidupnya tetap ganteng dia. Nah, ganteng Masya Allah. Nah, jadi belum tentu itu juga. Belum tentu. Nah. Ada orang yang beriman tinggi, bertakwa dan beramal soleh. Tapi ketika hendak meninggal dia tersiksa dalam pengertian sakit. Ya, ada. Mati dalam keadaan musibah. Ya, ditabrak. Rasul SAW, Rasul ketika akan meninggal, ya, betul-betul menderita Rasul SAW. Ya, sampai beliau menutup wajahnya, kemudian dibuka lagi. Menderita Rasul. Dan hadis yang tadi kita baca itu adalah menjelang kematian beliau. Ya. Jadi tidak harus bahwa kematian atau cara mati seseorang itu sesuai dengan amalannya. Ya, Masya Allah, si fulan ini ketika mati wajahnya putih, ya, gitu, agak tersenyum gitu ya. Masya Allah, gitu dia tenang gitu, ya. Nah, lo apa namanya? Kenapa dulu dia banyak bersedekah, dia banyak ke masjid, ini, apa pekerjaan dia? Kepala bank kredit. Oh, maaf saja. Nah, Ustaz ini tembak di tempat sekarang. Iya, tembak di tempat memang sekarang. Nah, barakallahu fikum. Jadi musimnya tembak di tempat sekarang. Nah, jadi tidak mesti. Boleh, iya boleh. Pertanyaannya apa boleh mensyukuri kematian seseorang karena selama hidupnya dia amalannya jelek dan mengajak orang pada kejelekan, ya. Alhamdulillah. Nah, ketika tahun entah saya lupa tahun 93 mungkin saat matinya pimpinan Syiah Skup Asia Tenggara Husain Al-Habsyi di Bangil, saya dalam perjalanan menuju ke Jember waktu itu. Ada seorang memberi kabar. Nah, Lukman itu Husain Habsyi meninggal dunia. Alhamdulillah, Nabi bilang. Nah, loh kok begitu? Alhamdulillah. Satu bentuk syar di muka bumi hilang. Ya. Satu tokoh kejahatan yang suka mencaci sahabat Rasul, ya, telah Allah cabut. Nah, alhamdulillah. Jadi boleh. Barakallahu fikum. Jadi, kalau memang dia ahlu syar dan kejahatannya atau syarnya itu mengenai orang lain atau mengajak orang lain, menyesatkan orang lain, boleh. Nah, hah? Ya apa? Mengharapkan kematian orang yang selalu musuh sunnah. Doa, minta doa aja diberi hidayah, ya, didoakan untuk mendapatkan hidayah. Nah, jangan untuk dimatikan. Nah, doakan agar mendapatkan hidayah. Ah, nah, terjadi di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah diberi kabar bahwa Abu Jahal telah terbunuh, ya, Rasulullah bergembira oleh dua pemuda yang membunuh Abu Jahal. Rasulullah bergembira dengan kematian Abu Jahal. Nah, jadi boleh. Barakallahu fikum. Naam. Mengikhlaskan untuk dipanggil secepatnya. Yang sakit ini, sedang sakit dia. Iya. Nggak boleh, Nam. Tapi nasihatnya nggak benar seperti itu. Nasihatnya, antum semua di keluarga ini yang sabar. Musibah ini insya Allah ada baiknya, ada hikmahnya. Jika seandainya tidak tertolong dari penyakitnya, maka ikhlaskan. Karena ini sudah takdir Allah. Ah, seperti itu boleh. Tapi kalau orang ini masih sakit, kemudian sudah ikhlaskan aja. Nah, sudah. Nah, yang seperti ini enggak boleh. Nah, barakallahu fikum. Tapi waktunya sudah memasuki waktu Isya. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita kaji ini menambah iman dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang sabirin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.